Wahai adikku lah sayang, adikku sayang. Bila berjalan berbayang, nampak berbayang. Abang meradang, meradang, lekas meradang. Kerana adik berjalan dengan lain orang. Wahai adikku lah sayang, adikku sayang. Bila berjalan berbayang, nampak berbayang. Abang meradang, meradang, lekas meradang. Kerana adik berjalan dengan lain orang. Janganlah kita mengata suka merata, nanti menjadi sengketa, jadi sengketa. Jangan cemburu lah buta,